Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ad. Nama Allah subhanahu wa ta'ala yang kita ambil, kita belajar pada pertemuan kemarin, Pak Iqbal. Yang kemarin baik. Al-Mawla, Al-Muhaymin, Al-Nasir, Al-Wahid, Al-Walid, dan Al-Wasi'. Sekarang kita masuk pada nama berikutnya, yaitu Al-Wadud. Dalilnya qala Allah Ta'ala, Inna Rabbi Rahimu Wadud. Wa ma'nahu alladhi yuhibbu anbiya'ahum wa rusulahu wa atba'ahum wa yuhibbuna. فهو أحب إليهم من كل شيء. Makna al-wadud yaitu zat yang mencintai hamba-hambanya yang beriman dan dicintai oleh mereka dengan kecintaan yang melebihi segala sesuatu. Sebagaimana dikatakan yang masalah di sini, yaitu alladhi yuhibbu anbiya, dan yang mencintai para nabinya, wa rusulahu, dan para rasulnya, wa atba'ahum, dan para pengikut anbiya wa rasul. Berarti apa? Dan yang mencintai hamba-hamba yang beriman, wa yuhibbunahu, dan mereka itu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ahabbu ilaihim min kulli syai, adalah zat yang paling mereka cintai atau lebih mereka cintai dari segala sesuatu. Nah, ini al-wadud, zat yang mencintai hamba-hamba yang beriman dan yang dicintai oleh mereka dengan kecintaan yang melebihi segala sesuatu. Qala ibn al-Qayyim fi an-Nawawiyyah, wa huwa al-wadudu yuhibbuhum wa yuhibbuhu ahbabahu wal fadlu lil mannani. Al-wadud yuhibbuhum, yaitu zat yang mencintai mereka, itu hamba-hambanya. Wa yuhibbuhu ahbabu, dan yang hamba-hamba mencintai Allah dan mencintainya. Al-Wakil. Qala Allah Ta'ala, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Di antara perkataan yang diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim, tatkala dikatakan bahwasanya manusia telah bersekutu untuk menghancurkan mereka, alladziina qala lahumun naas innan naasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iimaana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakeel. Mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakeel, cukup bagi kami Allah subhanahu wa ta'ala, dan dialah sebaik-baik zat yang apa, memberi nikmat. Wa ni'mal wakil, nanti akan kita ketahui maknanya. Taib, bahwasanya al-wakil bermakna juga al-kafil. Nam al-muqim, itu zat yang menanggung dan memberikan kecukupan adalah sebaik-baik zat yang bertanggung jawab atas kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang membela kita, mengurus kita dan seterusnya. Adapun dari sunnah hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqan kana akhiru qawli Ibrahim hina ulqiya fil nar hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rawahu Bukhari. Adalah ucapan terakhir dari Nabi Allah Ibrahim tatkala dilemparkan ke api, yaitu hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wa ja'a anhu wa an Abi Sa'id wa Zaid wa Jabir radhiyallahu anhuma. Wa fihi yaqulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Fi majmu'i turukihi hasan. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan zikir ini akan dikira termasuk zikir yang aku yang akan membuahkan tawakal pada diri kita, juga ketenangan. Makanya kalau kita lihat, pikir itu diucapkan tatkala apa? Mereka-mereka mendapati kegentingan. Lihat, ketika Ibrahim dimasukkan ke api, yang dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup. Nah, bagi kita adalah Allah yang memberi kecukupan dan menanggung kita. Nah, demikian pula para sahabat. Fataqaddam hadith wa kafa billahi wakila. Dan cukup bagi kita, dan cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil. Min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Bukhari. Ma'nahu qala Ibn al-Manzur al-wakil al-muqimu al-kafilu bi arzaqi ibadi. Al-kafil, nah, termasuk di antara makna al-wakil. Nah, dan yang memenuhi kebutuhan dan menanggung rezeki-rezeki hamba-hambanya. Kemudian al-wali. Qala Allah Ta'ala wa huwa al-waliyyul hamid. Adapun dari sunnah hadithu Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu wa taqaddam wa fihi anta waliyuha wa maulaha. Bagaimana depannya? Ini doa yang aku sudahkan belum? Umar. Man. Hah? Naam. Syahidnya Allahumma anti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Naam, ini doa yang aku meminta ketakwaan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari lain hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa fihi innama waliyallah wa salihul mu'minin. Hanyalah waliku adalah Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Maknahu al-wali huwa al-mutawalli lil amri al-qa'imu bi. Yaitu zat yang bertanggung jawab atas semua perkara-perkara. Dan yang mewujudkannya. Jadi al-wali juga dekat dengan al-maula. Naam, dari si nusrah, pembelaan pertolongan, pembelaan. Naam. Karena apa? Dialah yang bertanggung jawab terhadap semua perkara-perkara hamba-hambanya. Al-Wahhab, qala Allah Ta'ala innaka antal wahhab fi tashdidil ha. Al-Wahhab. Kali dari as-sunnah hadith Ummi Salamah radhiyallahu anha wa fihi wa nas'aluhu an yahba lana min ladunhu rahmah innahu huwal wahhab. Dan kami meminta kepada Allah untuk menganugerahkan kepada kami dari sisinya rahmat. Sesungguhnya dia adalah Al-Wahhab. Hadits Sahih Al-Syaibani. Maknahu qala al-Khattabi huwa alladhi yajudu bil ata' an dhahri yadin min ghairi istitabah. Wallahu al-Wahhab subhanahu. Imam Al-Khattabi mengatakan dialah zat yang yajudu bil ata', yaitu yang sangat dermawan dengan pemberian-pemberian tanpa harus diminta dan tanpa menuntut taubat. Nah, karena itulah banyak hamba-hamba dalam keadaan mereka bermaksiat tetap diberi nikmat anak keturunan, termasuk hibah dari Allah. Allah beri bahkan sebagian. Nah, orang-orang yang sebenarnya tidak menginginkan anak diberi anak. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wahhab. Itu zat yang maha dermawan dengan pemberian-pemberian tanpa harus diminta dan tanpa menuntut taubat. Wallahu al-Wahhab subhanahu wa si'al khalqa juduhu wa rahmatuhu fadamat mawahibu. Zat yang kedermawanannya melingkupi semua makhluknya, yang kafir apalagi yang mukmin. Demikian pula rahmatnya dan anugerahnya terus menerus diberikan, walaupun hanya orang-orang yang beriman saja yang akan bisa merasakan anugerah-anugerah yang sifatnya mutlak, yaitu bisa dirasakan di dunia maupun di akhirat. Adapun orang-orang kufar, walaupun mereka di dunia mendapatkan nikmat, tapi nikmat yang akan berhenti, dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab. Ini 81 nama fadilah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin yang beliau ambil dari istimbat ayat-ayat Al-Qur'an. Ada pun nama-nama berikutnya yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an tapi sabit berdasarkan As-Sunnah. Dan insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah. Ma shaa Allah, ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.